Pohon hijau itu berdiri kaku. Pohon hijau itu berdiri kaku. Megahnya di celah pohonan, ibarat lukisan hidup, tetap tegak dan kaku. Pohon hijau itu tas desiran kedengaran, amat sayup dan sayup, ia mula hijau itu tidakkan kaku lagi, beralun mengikut tarian bayu. Pohon hijau itu melambai-lambai, beralun mengukir kehijauan. Begitulah diibaratkan dunia dengan kehidupan, bermulanya di daratan, kini menuju ke tengah lautan. Angin yang menderu datang tak menentu, ombak memukul pelayaran, apakan tergoyang keimanan. Dengan ketakwaan dalam mencari keredaan Tuhan. Hati-hati teman meniti salju kehidupan, nan rapuh bisa cair dan runtuh. Bersama angin lalu kutitipkan harapan, agar terus tabah hadapi cabaran. Yang dulu kaku kini mengikut tarian bayu. Pohon hijau itu melambai-lambai, beralun mengukir kehijauan. Pohon hijau itu tidakkan kaku lagi, beralun mengikut tarian bayu. Pohon hijau itu melambai-lambai, beralun mengukir kehijauan. Bila kejayaan sudah digenggaman, ingat-ingat teman kita akan pulang. Pohon hijau itu bergerak lagi, ia pasti.